Untuk kakak-kakakku yang di luar sana, yang lagi galau, yang lagi bucin, ya kan, asik. Semangat ya, satu saat kalian akan mendapatkan jodoh yang benar-benar mencintai kalian. Salahku juga karena jatuh cinta insan seperti dirimu sanggun bidadari. Seharusnya ku cerminkan diriku sebelum tirai hati. Tidak dapat.